Masih bersama Aling Studio. Yang berjudul Om Poko Mapau, satu lagu yang cukup fenomenal tentunya di Unsur Story Music versi daerah Bukit Sobadi. Dan kembali kita berikan bersama rekan kita Anita Bahtiar, akan ada juga lewat single liarnya tentunya untuk Anda. Masih stay di sini bersama Aling Music Entertainment untuk Anda.